Oke, malam ini gue dibantu sama Andre, Jimbe, Boyd, Bas, Adi Lavido, drum di belakang, dan Mas Yus Panigoro tidak ketinggalan. Kita coba iringin Mas Adi sama Andre biar ngobrol dulu ya. Kalian dari tadi diem-dieman dia, ngobrol melalui alat musik. Andre and Adi. So, kalau mau daftar latihan sama Mas Andre datang ke Jakarta, latihan gratis sama dia. Ada alat sebesar gitu nggak dipakai buat apa? Lo mainkan dong. Bawa panggung. Ayo. Kasih jalan. pasangan lo, pasangan lo. Pasangan lo naik, pasangan lo naik, Mas. Pasangan lo naik, pasangan lo. Biar ada temannya dia. Dia pakai kacamata, enggak bisa lihat. Silau di situ ada. Namanya siapa? Namanya sini, sebentar, sini. Iya, ma. Oke, Pak, siap digotong, Pak, ya. Asik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat penari latar. Siapa namanya? Namanya Cinta. Cintaku berada di ongkos. Terima kasih Cinta, tepuk tangan buat Cinta. Iya, Ma. Oke, terima kasih semuanya buat teman-teman. Terima kasih juga buat bapak-bapak yang ikut menjaga kita semuanya. Dan terutama warga Solo yang luar biasa ini. Damai semuanya. Dan saya ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Salam damai. Thank you buat Dinas Kebudayaan, terus pariwisata Solo, Pemkot, Balikambang, Daddy Shop, Polresta Solo, Rafa, Production RSC Solo, Reggae Community. Thank you teman-teman semuanya. Salam.